hanya rindunya padamu. Dan malamku lalui sendiri. Masihkah kau di sana setia genggam janjimu? Oh, bintang malam pun memandangku, melihatku yang setia menantimu. Ku bertahan setia padamu hingga engkau tak kembali di sini. Ku masih berdiri di tempat ini, di mana kita selalu berbagi. Menantikan mentari tiba hingga aku mulai resah, merindukan pelukanmu, menantikan belayanmu. Oh, bintang malam pun memandangku, melihatku yang setia menantimu. Ku bertahan setia padamu hingga engkau tak kembali di sini. Ku masih berdiri di tempat ini, di mana kita selalu berbagi. Yang setia menantimu, ku bertahan setia padamu hingga engkau tak kembali di sini. Bintang malam pun memandangku, melihatku yang setia menantimu. Ku bertahan setia padamu hingga engkau tak kembali di sini. Ku masih berdiri tempat ini, di mana kita selalu berbagi.